Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-A'raf, yang kali ini akan kita awali dari ayat ke-82. Di ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Dan tidak ada jawaban yang dikemukakan oleh kaumnya Nabi Lut kecuali mereka mengatakan, usirlah Lut beserta dengan para pengikutnya dan keluarganya dari negeri kalian, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka suci. Ini disampaikan oleh kaumnya Nabi Lut setelah Nabi Lut alaihi salam di ayat ke-81 dan 80 mengatakan bahwa kalian adalah kaum yang melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini. Kalian mendatangi kaum laki-laki melalui duburnya, sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batasan. Harapan Nabi Lut adalah agar mereka sadar, tapi ternyata justru mereka, kaumnya, malah merencanakan untuk mengusir Lut beserta keluarganya. Tafsiran dari ayat ini, ayat yang ke-82, وَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِ لُوطٍ حِينَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فِعْلَهُمْ الشَّنِيعَ إِلَّا أَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَخْرِجُوا لُوطًا وَأَهْلَهُ مِنْ بِلَادِكُمْ إِنَّهُ وَمَنْ تَبِعَهُ أُنَاسٌ يَتَنَزَّهُونَ عَنْ إِتْيَانِ أَدْبَارِ الرِّجَالِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini, jawaban dari kaumnya Nabi Lut ketika Nabi Lut mengingkari perbuatan jelek mereka, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, akhriju Lutan, usirlah Lut beserta dengan keluarganya dari negeri kalian, karena sesungguhnya dia, Lut, dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang merasa suci, orang-orang yang menjaga dirinya dari mendatangi kaum laki-laki melalui dubur-duburnya. Beginilah kalau hawa nafsu yang berbicara, ya, diingatkan dengan peringatan bagaimanapun tetap tidak mengindahkannya. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang-orang yang merasa apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah kebenaran. Mereka tidak merasa ada di atas kesalahan. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang ke-83, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami selamatkan Lut bersama dengan keluarganya kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin, istrinya termasuk yang tertinggal, termasuk yang binasa. Tafsirannya, fa anjallahu Lutan wa ahlahu minal adabi. Allah menegaskan di ayat ini bahwa Allah selamatkan Lut dan keluarganya dari adab. Haitsu amarahu bimughadarati dzalikal balad. Allah perintahkan Lut untuk meninggalkan negeri tersebut. Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Fa innaha kanat minal halikin albaqin fi adabilillah. Istrinya termasuk dari yang binasa yang tetap dalam deraan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjamin meskipun istri seorang nabi, al-hidayatu at-taufiq biyadillah, hidayah taufik itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang istri nabi saja bisa celaka, maka bagaimana pula dengan wanita-wanita yang menjadi istri kaum mukminin biasa. Ya. Oleh karena itu menjadi teguran bagi kaum wanita khususnya untuk menjadi wanita yang salihah, hidup bersama dengan suami yang baik, suami yang saleh, selalu menampakkan ketaatan kepada suaminya setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Lut adalah seorang nabi. Ketika istrinya celaka, tidak bisa berbuat apa-apa karena semua urusan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keluarganya orang-orang yang beriman, tetap saja hal itu tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azabnya dan menggolongkan istri Lut ke dalam golongan orang-orang yang binasa. Berikutnya di ayat 84, wa amtarna alaihim mataran. Kami kata Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan hujan berupa batu. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka lihatlah bagaimana akhir dari perjalanan orang-orang yang berbuat dosa. Tafsirannya, wa'adzaballahu al-kuffara min qaumi Lut bi an anzala alaihim mataran min al-hijarati wa qalaba biladahum faja'ala 'aliyaha safilah. Allah Subhanahu wa taala akhirnya di ayat yang ke-84 ini benar-benar menurunkan azabnya. Allah mengazab orang-orang kafir dari kaum Lut dengan cara Allah hujani mereka dengan batu. Wa qallaba biladahum, Allah balik negeri mereka di mana yang bagian bawahnya ada di bagian atasnya. Yang atas ada di bawah, bagian bawahnya justru ada di atas, di permukaan. Jadi benar-benar dibalik. Fangdur ayyuhar rasul, maka kata Allah di ayat ini, coba lihat olehmu wahai rasul, kaifa sarat akibatul ladzina ijtara'u 'ala ma'asillah wa kadzabu rusulahu. Bagaimana akhir dari perjalanan orang-orang yang ijtara'u 'ala ma'asillah, berani melakukan kemaksiatan kepada Allah wa kadzabu rusulahu, dan mendustakan para rasulnya. Inilah azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nuh alaihi salatu wassalam atas dosa dan kejahatan yang mereka perbuat. Nah, berikutnya ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-85. Allah berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Fa'awfu al-kayla wal-mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah mengutus kepada kaum Madyan seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib, yang notabene merupakan saudara mereka, bukan siapa-siapa. Kaum Madyan mengenali betul sosok dari Syuaib. Qala ya qaum, kemudian Syuaib berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah, karena kalian tidak punya ilah kecuali Dia. Sungguh telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Rob kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jangan sekali-kali kalian merugikan manusia dalam hal takaran dan timbangannya. Dan jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman. Tafsiran dari ayat ini, walaqad arsalna ila qabilati madyan akhahum syu'aiban alaihi salam. Allah mengabarkan kepada kita semua bahwa, kata Allah, sungguh kami di ayat ini telah mengutus kepada kabilah Madyan, yaitu Syuaib alaihi salam, yang merupakan saudara dari mereka. Kalau sebelumnya Allah telah mengutus Nuh, kemudian Allah telah mengutus Hud kepada kaum Ad, Allah juga telah mengutus Nabi Saleh kepada kaum Samud, lalu Allah juga telah mengutus Nabi Lut. Kali ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bahwa Allah mengutus Syuaib alaihi salam ke kabilah Madyan. Faqala lahum, maka Nuh berkata kepada mereka, ya qaum u'budullah wahdahu la syarikalah. Wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah saja, tidak ada syarikat baginya. Laisa lakum min ilahin yastahiqul ibadah ghairahu jalla wa ala. Enggak ada ilah yang lain yang berhak untuk diibadahi selain Dia, Allah jalla wa ala. Fa akhlisu lahul ibadata, maka murnikanlah ibadah kalian kepadanya. Qad ja'akum burhanum min rabbikum 'ala sidqi ma ad'ukum ilaih. Sungguh telah datang kepada kalian bukti nyata dari Rabb kalian soal kebenaran apa yang aku serukan kepada kalian. Fa'addu lin-nasi huquqahum, maka kata Syuaib kepada kaumnya Madyan, sempurnakanlah, tunaikanlah hak-hak manusia, bi'ifa'il kaili wal mizan, dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Wala tunqisuhum huquqahum, jangan sekali-kali kalian kurangi hak mereka. Wa tadlimuhum, yang dengan begitu kalian menzalimi mereka. Wala tufsidu fil ardi bil kufri wal dhulmi. Kemudian kata Allah di ayat ini, melalui lisan Syuaib, la tufsidu fil ard, jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Ai bil kufri wa dhulmi, yaitu dengan kekufuran dan kezaliman. Ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Bisyara'il anbiya as-sabiqina alaihimus salam, yaitu dengan menurunkan atau dengan adanya syariat, syariat yang dibawa oleh para anbiya sebelumnya. Dzalikal ladzi da'autukum ilaihi, itulah yang aku serukan kepada kalian, kata Syuaib. Khairun lakum fi dunyakum wa ukhrakum, perkara yang baik bagi dunia dan akhirat kalian. In kuntum musaddiqi fima da'autukum ilaih, jika kalian membenarkan apa yang aku serukan kepada kalian. Amilina bi syar'illah, dan jika kalian mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seruan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya Madian sama seperti seruan Nabi Lut, seperti seruan Nabi Saleh, seruan Nabi Hud, dan juga seruan Nabi Nuh, menyeru mereka semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian di sini ada tambahan yang dikemukakan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Apa itu? Tambahannya adalah fa'ufu al-kaila wal mizan. Sempurnakan takaran dan timbangan. Jangan sekali-kali kalian merugikan manusia dalam urusan ini. Jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, kita akan lihat bagaimana sikap kaum Madian kepada Syuaib. Apakah sama seperti kaum yang sebelumnya? Maka di ayat yang ke-86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghuna 'iwaja. Jangan sekali-kali kalian duduk-duduk di setiap jalan-jalan yang ada untuk menakut-nakuti dan menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang beriman kepada Syuaib. Wa tabghuna 'iwaja, yang mana kalian menghendaki mereka menyimpang. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum, lalu kata Allah, ingatlah saat jumlah kalian masih sedikit, kemudian Allah Subhanahu wa taala perbanyak kalian. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin, dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Di ayat ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kaum Nabi Syuaib, yaitu kabilah Madian, agar jangan sampai mengganggu orang-orang yang beriman kepada Syuaib. Jangan menakut-takuti orang-orang yang beriman kepada Syuaib, jangan menghalang-halangi mereka hanya karena kalian ingin mereka menyimpang. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kepada kaum Madian. Ingatlah dulu saat jumlah kalian masih sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian. Nah, kita lihat tafsirannya. Wala taqudu bikulli tariqin tatawa'aduna an-nas bil qatli, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini khusus ditujukan kepada kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. La taq'udu bikulli tariqin, jangan sekali-kali kalian duduk-duduk di setiap jalan yang dilalui. Tatawa'aduna an-nas bil qatli, untuk tujuan mengintimidasi manusia dengan ancaman pembunuhan. In lam yu'tukum amwalahum, jika mereka tidak menyerahkan hartanya kepada kalian. Wa tasudduna an sabilillahil qawim, man saddaqa bihi azza wa jal. Dan jangan sekali-kali kalian menghalang-halangi dari jalan Allah yang lurus siapa saja yang beriman kepada Allah azza wa jal. Wa amila salihan, dan beramal saleh. Ini peringatan dari Allah. Wa tabghuna sabila Allah an takuna mi'wajatan. Hanya semata-mata kalian menginginkan jalan Allah itu menjadi bengkok. Wa tamilunaha ittiba'an li ahwa'ikum, dan kalian ingin membuat jalan Allah itu menjadi condong supaya bisa mengikuti hawa nafsu kalian. Wa tunaffirunan nas an ittiba'iha, dan supaya kalian bisa menjauhkan manusia dari mengikutinya, mengikuti jalan yang lurus, mengikuti jalan Allah. Wadhkuru nikmatullah, kemudian setelah itu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti mereka untuk tidak melakukan hal buruk apapun kepada orang-orang yang beriman, Allah ingatkan mereka dengan nikmatnya. Wadhkuru nikmatullah ta'ala alaikum. Ingatlah, kata Allah di ayat ini, atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idz kana adadukum qalilan fakatsarakum, saat jumlah kalian sedikit kemudian Allah jadi perbanyak jumlah kalian. Fa'asbahtum aqwiya, sehingga kalian menjadi orang-orang yang kuat. Azizin, menjadi orang-orang yang kokoh. Ya. Wangduru kaifa kana akibatul mufsidina fil ardh. Lalu Allah tutup firman-Nya di sini dengan menyatakan sesuatu agar kita mengambil pelajaran. Kata Allah di ayat ini, wanzuru kaifa kana akibatul mufsidina fil ardh. Coba perhatikan, coba lihat bagaimana akhir dari perjalanan orang-orang yang merusak di muka bumi. Wa mahalla bihim minal halaki wad damar, dan apa yang akan menimpa mereka dari kebinasaan dan kehancuran. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan apa azab dan hukuman yang Allah akan timpakan kepada kaum Madyan yang ingkar, yang tidak mau beriman kepada Syu'aib, Allah subhanahu wa ta'ala singgung dulu soal akibat buruk yang akan menimpa mereka nanti. Ya. Supaya kita perhatian bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak main-main. Ya. Ayat yang ke-87, wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bih wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu bainana wa huwa khairul hakimin. Kata Nuh, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di sini, jika ada sekelompok orang dari kalian yang beriman kepada ajaran yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada sekelompok orang lainnya yang tidak mau beriman, maka bersabarlah kalian. Hatta yahkum Allah bainana, sampai Allah subhanahu wa ta'ala membuat keputusan antara kita. Wa huwa khairul hakimin, karena dia Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang membuat keputusan. Tafsirannya, wa in kana jama'atun minkum saddaqu billadhi arsalani Allahu bihi. Kata Nabi Syuaib di ayat ini, jika ada segolongan orang dari kalian yang mereka beriman, percaya kepada ajaran yang Allah telah mengutusku untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan orang yang tidak percaya dengan hal itu, Fantadiru ayyuhal mukadzibuna qadha Allah. Maka tunggulah wahai para pendusta keputusan Allah al-fasil bainana wa bainakum, yang akan memisahkan antara kita dan kalian. Hina yahullu alaikum adzabahu alladzi andartukum bih, yaitu ketika akan menimpa kepada, ketika datangnya azab kepada kalian yang telah aku peringatkan. Wallah jalla wa ala huwa khairul hakimina baina ibadihi. Allah jalla wa ala dialah sebaik-baik hakim yang memutuskan perkara baina ibadihi, antar hamba-hambanya. Jadi sebagaimana biasanya, tidak jauh beda dengan nabi dan rasul yang diutus sebelumnya, di antara para pengikut Nabi Syuaib ada yang memang beriman kepada beliau, ada juga yang ingkar, tidak mau percaya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian peringatan-peringatan khususnya yang ditujukan kepada mereka-mereka yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, tidak membenarkan apa yang disampaikan dan dibawa oleh Nabi Syuaib, sudah disampaikan. Di antaranya agar jangan berbuat apapun, jangan mengganggu, jangan mengintimidasi, dan tunggu azab Allah subhanahu wa ta'ala yang akan Allah timpakan kepada siapa saja yang tidak mau beriman. Selanjutnya di ayat yang ke-88, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi, berkatalah para pembesar dari kaum Madyan, yaitu orang-orang yang menyombongkan dirinya, lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina. Kami benar-benar akan mengusir wahai Syu'aib dan orang-orang yang beriman yang bersamamu dari negeri kami, atau kamu semua kembali kepada agama kami. Ancaman ini ancaman yang serupa yang pernah dilontarkan oleh para pemuka, pembesar-pembesar dari kaum Nabi Soleh dan juga kaum Nabi Lut. Ancamannya usir, usir. Dan ternyata ancaman-ancaman yang seperti ini berulang terjadi di zaman kita sekarang dari orang-orang yang benci kepada sunnah, benci kepada dakwah sunnah. Bahasanya usir, berhentikan, dan kalimat-kalimat yang semisal. Maka tidak perlu heran jika orang-orang yang berada di atas kebatilan ketika merasa terganggu keberadaannya, terancam eksistensinya, mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis, kekerasan, pengusiran, pemboikotan, intimidasi, pelarangan, melakukan kegiatan ini dan itu, dan lain sebagainya. Ini tidak perlu heran karena telah terjadi di zaman dulu, dilakukan oleh kaum para anbiya yang mereka ingkar, seperti kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, dan kali ini kaumnya Nabi Syuaib, Madian. Para tokoh-tokoh, pemuka, pembesar dari mereka mengatakan kami benar-benar akan mengusir kamu wahai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami. Kamu tidak boleh melakukan kegiatan di sini. Berhentikan kegiatannya. Kamu tidak boleh bikin acara di sini. Silakan kamu keluar dari sini. Pengusiran. Atau kamu kembali kepada agama kami, kalau bahasa sekarang, atau kamu ikuti kebiasaan yang sudah berlangsung di sini. Begitu kan, kalau bahasa sekarang. Kalau gak sesuai dengan apa yang kami praktekkan dalam ibadah di sini, sana, pergi, keluar dari sini. Begitu. Qala awalau kunna karihin. Lut menjawab sebagaimana dalam firman Allah, awalau kunna karihin, apakah kamu akan usir kami sekalipun kami dalam keadaan keberatan, tidak suka. Nah, padahal Syuaib bukan siapa-siapa. Syuaib ini masih bagian dari kaum Madyan, saudara mereka, warga asli, yang disebut warga asli, begitu ya, bukan pendatang, bukan dari kabilah lain. Kita lihat tafsirannya. Qala as-sadatu wal kubara min qaumi Syuaib alladziina takabbaru 'anil iimani billahi wattiba'i rasulih Syuaib alaihi salam. Lalu khrijannaka ya Syuaib wa man ma'aka minal mu'minina min diyarina illa idza sirtum ila diinina. Berkatalah para tokoh-tokoh dan pembesar dari kaum Syuaib yang mereka menyombongkan diri di hadapan kebenaran dari beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, yaitu Syuaib alaihissalam. Kami benar-benar akan mengusirmu wahai Syuaib dan orang-orang yang bersamamu yang beriman dari negeri kami, kecuali kalau kamu ikut kepada agama kami. Qala Syuaib mungkiran wa muta'ajjiban min qawlihi. Di ayat ini Nabi Syuaib menjawab dalam rangka mengingkari dan merasa aneh dari ucapan kaumnya. Anutabi'ukum ala dinikum wa millatikumul batilah walau kunna karihina laha li ilmina bi butlaniha. Apakah kami harus mengikuti agama kalian dan ajaran kalian yang batil, walaupun kami dalam keadaan tidak suka terhadapnya, karena kami tahu soal kebatilannya. Jadi di zaman Nabi Syuaib saja soal pengusiran itu sudah tidak zaman, sudah tidak boleh dilakukan tindakan yang seperti itu. Sampai Nabi Syuaib keheranan di sini dan merasa aneh, kok bisa ngusir-ngusir dengan seenaknya begitu. Berarti di zaman sekarang juga hal tersebut harusnya sudah tidak zaman. Mungkin ini zaman Nabi Syuaib saja sudah enggak berlaku harusnya. Enggak zaman, sudah kedaluwarsa, apalagi zaman sekarang. Enggak perlu ada kata-kata yang seperti itu. Ya. Kan seharusnya mengedepankan perdamaian, begitu. Dan itu yang dikemukakan oleh Nabi Syuaib di ayat sebelumnya, ayat yang ke-87. Coba perhatikan lagi. Kalau memang ada sekelompok orang dari kalangan kalian yang beriman kepada ajaran yang aku sampaikan dari Allah, dan ada sekelompok lain yang tidak beriman, sudah sabar, gak perlu ribut, kan begitu. Untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, nanti Allah yang memutuskannya. Jadi jangan main hakim sendiri, jangan sok paling benar sendiri. Sekarang ini orang yang sok paling benar sendiri menuduh orang lain lah yang paling merasa benar sendiri. kebalik-kebalik. Memang inilah tahun-tahun yang disebutkan oleh Nabi SAW, sanawatun khoda'at, penuh dengan tipu daya. Nah, segala serba terbalik. Yang jujur didustakan, yang dusta dianggap jujur. Yang amanat dicap khianat, pengkhianat dikatakan sebagai orang yang amanah, terbalik sudah. Ya. Nabi Syuaib heran, kenapa saya yang harus diusir? Saya bagian dari kalian, gitu. Kenapa saya yang harus diusir? Apakah kalian memaksa saya untuk mengikuti agama kalian, ajaran kalian, sementara saya sudah tahu soal kebatilannya? Nah. Berikutnya ayat yang ke-89. Masih menarik untuk kita ikuti bagaimana akhir dari perjalanan mereka kaum Syuaib Madyan. Qad iftaraina 'alallahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da id najjanallahu minha. Wama yakunu lana an na'uda fiha illa ay yasha' Allahu rabbuna. Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilman. Allahi tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nabi Nuh masih melanjutkan pembicaraan, Nabi Syuaib masih melanjutkan pembicaraannya. Kata Nabi Syuaib, sungguh kami telah membuat kedustaan atas nama Allah, kalau seandainya kami kembali kepada ajaran kalian setelah Allah selamatkan kami darinya, dan tidak pantas bagi kami untuk kembali kepadanya kecuali jika Allah Rabb kami yang menghendaki. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana iftah bainana, ya Rabb, berikanlah keputusan kepada kami dan kepada kaum kami dengan benar. Wa anta khairul fatihin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberi keputusan. Kita lihat tafsirannya. Qala Syuaibun liqaumihi mustadrikan. Syuaib di ayat ini sebagaimana dalam firman Allah berkata kepada kaumnya mustadrikan, menyambung perkataannya tadi yang ada di ayat sebelumnya. Qad ikhtalaqna 'alallahi al-kadhiba in 'udna ila dinikum ba'da an qadhana Allahu minhu. Sungguh kami bakal dicap dusta atas nama Allah kalau seandainya kami kembali kepada agama kalian setelah Allah selamatkan kami darinya. Walaisa lana an natahawwala ila ghairi dini rabbina. Enggak pantas bagi kami untuk berpindah kepada agama selain agama dari Rabb kami. Illa ayyasha Allahu Rabbuna, kecuali jika Allah Rabb kami menghendakinya. Wa qad wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilman. Dan Rabb kami ilmunya meliputi segala sesuatu. Fa ya'lamu ma yasluhu lil ibad. Dia mengetahui apa yang maslahat buat hamba-hambanya. Allahi wahdah i'timaduna hidayatan wa nusratan. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja kami bersandar untuk mendapatkan hidayah dan pertolongan. Rabbana hukum bainana wa baina qawmina bilhaq, wahai Rabb kami, putuskanlah antara kami dengan kaum kami dengan benar. Wa anta khairul hakimin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberikan keputusan. Tegas ya ucapan Nabi Syuaib, tetap tidak akan goyah walaupun ada ancaman apa, usir. Nah, memang beginilah kebiasaan kaum Nabi Syuaib Madyan, selalu mendahulukan intimidasi, upaya menakut-nakuti siapa saja yang tidak sejalan dengan mereka. Ditakut-takuti Nabi Syuaib akan diusir. Bahkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Syuaib pun akan diusir. Ya. Tapi Nabi Syuaib tetap ya teguh pendiriannya. ancaman mereka tidak membuat Nabi Syuaib goyah untuk kemudian ada keinginan kembali kepada ajaran kaum Madian. Nah, malah Nabi Syuaib yakin akan hidayah dan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa 'alallah atau 'alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal, kepada Nabi kata Nabi Syuaib. Kemudian meminta keputusan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menyerahkan segala urusan ini hanya kepada Allah. Nah, berikutnya ayat yang ke-90. Masih berlanjut. Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi la'in ittaba'tum Syu'aiban innakum idzan lakhasirun. Berkatalah para pemuka, para pembesar-pembesar dari kaum Syu'aib yang mereka kafir, la'in ittaba'tum, jika kalian mengikuti Syu'aib, ini kepada kaumnya yang lain, ya, orang-orang yang ada di sekitar mereka, jika kalian mengikuti Syuaib, maka sungguh kalian akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Tafsirannya, waqala as-sadatu wal kubara al-mukadzibun ar-rafidun lidawati at-tauhid im'anan fil 'utuwi wat-tamarrudi. Kata Allah di ayat ini, berkatalah para pembesar, pemuka-pemuka dari kaum Madyan yang mereka mendustakan, menolak dakwah tauhid, im'anan fil 'utuwi, sebagai penegasan dalam keangkuhan mereka, wat tamarrudi, dan penentangan mereka, muhaddirina min atba'i Syuaib, mengancam para pengikut Nabi Syuaib. Kata mereka, la in ittaba'tum Syu'aiban, kalau kalian coba-coba ikuti Syu'aib, innakum idzan lahalikut, maka kalian akan menjadi orang-orang yang binasa. Mereka kaum Madian sangat geram karena dari sebagian mereka ada yang beriman kepada Nabi Syu'aib. Mereka kecewa hingga akhirnya mereka tidak hanya mengancam Nabi Syuaib saja, tapi juga mengancam orang-orang yang mengikuti Nabi Syuaib. Ya, sungguh ini bentuk keangkuhan, kesombongan, dan penentangan mereka yang luar biasa kepada kebenaran. Maka tentu ya, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka juga berat. Dan itu disebutkan oleh Allah di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-91, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum mereka, menimpakan kepada mereka sebuah gempa yang besar. Fa'asbahu fi darihim jathimin, sehingga itu mengakibatkan mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumahnya. Ini hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Madian karena ingkar kepada Nabi Syuaib. Tafsirannya, fa'akhadat qauma Syuaib az-zalzalatu syadidatu. Allah timpakan kepada kaum Syuaib guncangan yang dahsyat. Jadi bumi berguncang dengan sangat dahsyat. Fa'asbahu fi darihim sur'a mayyitin, sehingga hal itu membuat mereka di dalam rumah-rumahnya menjadi jasad-jasad yang bergelimpangan, mati semua tanpa ada yang tersisa. Ya, bukan di luar loh, di dalam rumah mati semua, tidak ada yang tersisa, bahkan tidak ada bekasnya sama sekali, seperti nanti akan dijelaskan berikutnya. di ayat yang ke-92. Allah berfirman, "Alladzina kadzabu syu'aiban ka'an lam yaghnau fiha. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin." Mereka, orang-orang yang mendustakan Syu'aib, seolah-olah mereka tidak pernah berdiam diri ada di negerinya. Mereka orang-orang yang mendustakan Syu'aib, kanu humul khasirin. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Kita lihat tafsirannya. Alladzina kadzabu Syu'aiban. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib dari kaum Madyan, ketika mereka dihukum oleh Allah dengan guncangan yang dahsyat alias gempa, ka'annahum lam yuqimu fi darihim, seolah-olah sebelumnya mereka tidak pernah bermukim di tempat-tempat tinggalnya, walam yatamatta'u fiha, dan seolah-olah mereka tidak pernah merasakan kenikmatan di dalamnya, haitsu istaqsalu, karena mereka dibinasakan sampai ke akar-akarnya. Falam yabqalahum athar, sehingga tidak ada bekas petunjuk keberadaan mereka. Mengerikan sekali. Padahal mereka tinggal dalam waktu yang lama di negerinya, di kampung-kampungnya, di kota-kotanya. Ketika azab datang menimpa mereka, seolah-olah kampung atau kota tersebut tidak ada penghuninya sebelumnya. Padahal mereka lama di situ. Jadi benar-benar tidak meninggalkan apa? Jejak sama sekali. Ya. Wa asabahumul khusran wal halak fid dunya wal akhirah. Mereka tertimpa kerugian, kebinasaan di dunia dan akhirat. Ini gempa yang luar biasa, bukan gempa biasa. Ini guncangan yang dahsyat, super dahsyat. Ya. Karena negeri atau kampung yang didiami oleh kaum Madian yang pada awalnya ramai itu menjadi kampung dan negeri yang mati, seolah-olah sebelumnya memang tidak ada penduduknya, kan mengerikan. Sulit untuk kita bayangkan seperti apa kondisi kaum Madian yang dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu sampai tidak meninggalkan jejak sama sekali. Ini akhir dari perjalanan kaum Syu'aib, yaitu Madyan. Nah, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa sebelum kita akhiri taklim ini, ada pertanyaan-pertanyaan menarik di sini. Dengan hadiah-hadiah yang juga menarik tentunya, ya. Voucher makanan selalu ada, kemudian juga bingkisan paket makanan juga tersedia, bahkan ada juga tas-tas ya yang baru datang ini, tas-tas yang baru datang dari pabriknya, karena lihat kayak karungan gitu kan. Ya. Terus juga hadiah-hadiah yang sebelumnya juga masih tersisa, ya. Minyak goreng dan lain sebagainya. Untuk lebih mempersingkat waktu, pertanyaan akan dimulai. Silahkan mempersiapkan diri, ya, dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik dan benar. Nah, semata-mata niat ikhlas lillahi ta'ala untuk murojaah, agar ilmu yang kita dengar itu bisa betul-betul bisa diserap dengan baik. Pertanyaan yang pertama, apa hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum Lut dan bagaimana keadaan istrinya? Silakan, hadiahnya tersedia, mau milih mana, ada minyak goreng atau minyak goreng seperti biasa atau ada beras, beras juga ada kayaknya ya. dan perhatian yang sudah jawab nanti tidak bisa menjawab untuk kedua kalinya, supaya hadiahnya merata. Monggo. Beras seperti biasa. Lumayan, beras yang kemarin juga belum habis, ini tambah lagi. Oh, pertanyaan yang kedua. Apa seruan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya? Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, silakan hadiahnya mau ambil yang mana? Ambil. Apa? Tas pendatang baru, tas luar biasa nih tasnya. Sudah. Ya, waalaikumsalam. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan bentuk intimidasi kaum Madyan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Syuaib. Selesai. Nah, udah lewatlah. Sudah dulu. Nah. Apa salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Madyan? Ulangi. Apa salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Madyan? Mana duluan? Ini? Apa? Awalnya jumlah mereka sedikit, kemudian jadi banyak, gitu. Nah, akan mau ambil hadiah apa? Ada voucher makanan, ada ini. Tumben-tumbenan, Najwa. Betul. Ya, vouchernya itu ada dua ya. Vouchernya ada dua. Ada satu porsi nasi kebuli, ayam Turki, atau satu porsi mie nyemek. Silakan, ada dua. Mau ayam, mau satu porsi nasi kebuli plus ayam Turki, atau ngeri ayam Turki. Nasi kebuli, monggo. Kedai Al-Mahadi, persembahan dari Kedai Al-Mahadi. Nah. Kalau ini tas dari siapa tas? Dari Abu Uma. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Apa tafsiran dari wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha? Tanya mana dari apa? Ya. Wala tufsidu fil ardi, jangan kalian buat kerusakan, maksudnya. Kurang pas. Apa? Coba disempurnakan. Belum. Kita lewati. Ini gampang. Pertanyaan gampang. Apa ancaman yang disampaikan oleh kaum Madyan kepada Syuaib? kami akan mengusir kamu, wahai Syuaib. Terus? Terus? Tidak. Masih kurang sempurna. Ada kata-kata lain, ha? Apa? Jawabannya belum sempurna ya, Ahy Abdullah. Mungkin dapatnya apa ya? Pocer. Dapatnya pocer saja ya, nggak apa-apa. Pocer mie nyemek. Halo. Iya. Jawabannya benar tapi belum sempurna. Menyemek persembahan dari Mall Abu Rifki. Nah, ya, baik. Pertanyaan lainnya, apa salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi Syuaib ketika mendapatkan ancaman? Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Hadiahnya apa? Halo? Voucher sudah habis. Ada beras, tinggal beras sama minyak. Minyak. Ya. Ya. Baik. Masih ada pertanyaan? Sebutkan azab yang menimpa kaum Madian. Mana duluan? Ya? Ini. Apa itu ancamannya? Baik. Hadiahnya ada paket makanan atau tas. Fadhol. Ini makanan juga enggak main-main. Enggak main-main. Ya? Tas, monggo. Baik. Siap. Sebutkan terakhir pertanyaan. Ya. Sebutkan keheranan atau pengingkaran Nabi Syuaib ketika diusir dari negerinya. Qala. Terus apa lagi? Ada lagi. Ada lagi. Enggak hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas awalau kunna karihi, tapi ada kelanjutannya. Hah? Nah, itu kelanjutannya adalah ini. Apakah kami akan buat kedustaan atas nama Allah kalau kami kembali kepada agama kalian? Qad iftarainallah, ha, alallahi kadiban. Yang mana? Ada ini. yang tersisa cuman makanan. Kalau minyak itu nggak mungkin. Ya. Baik, pertanyaan yang terakhir, sebutkan kondisi kaum Madian beserta dengan tempat tinggalnya ketika sudah diazab. Bentar dulu, coba dirangkai dulu kata-katanya. Tenang, pelan. Tenang. Jangan dulu berdiri, hadiah mah ada, tenang. Gimana? Ketika kaum Madian terkena azab, maka kondisinya kayak gimana? Terus tempat tinggal mereka seolah-olah tidak pernah ditinggali sebelumnya, begitu. Terus apa lagi? Karena tidak ada jejak, tidak ada jejak, tidak ada petunjuk kalau mereka itu pernah tinggal di situ. Mengerikan kan azabnya. Nah, hadiahnya ada minyak, ada beras, hanya dua pilihan. Atau mau pocok, atau mau ini minyak. Minyak. Siap. Jazakumullahu. Selesai sudah untuk pertanyaan sore hari ini, dan diingatkan kembali insyaallah badal maghrib ada SKK, secangkir kopi kita seperti biasanya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.